Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Qiraatul hadis lil ikhwan wal ashab dadi bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al imam Abu Abdillah محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. Berkata الإمام البخاري رحمه الله باب mengangkat kedua tangan pada takbir pertama, yakni takbiratul ihram. Mal iftitah bersamaan dengan iftitah, sawaan secara sama-sama. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahir daripada sabda Rasulullah SAW dalam hadis bab, dalam hadis ini yang akan dibaca, yarfa'u yadaihi idza iftataha shalah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika membuka salat. Di sana ada riwayat Syu'aib yang akan datang pada bab setelahnya, bab mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbir, fahadha dalilun alal muqaranah. Ini dalil menunjukkan berbarengan antara bertakbir dan mengangkat tangan. Muqaranah, mengangkat tangan sambil bertakbir. Muqaranah, berbarengan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad warada taqdimur rafi 'ala takbir wa 'aksuhu. Akhrajahuma Muslim. Dan sungguh telah datang juga riwayat yang mendahulukan mengangkat tangan daripada takbir. Angkat tangan dulu, kemudian bertakbir. Berbeda dengan cara yang pertama tadi, muqaranah. Muqaranah berbarengan, takbir dan mengangkat tangan. Takbir sambil mengangkat tangan. Itu namanya muqaranah, satu. Yang kedua, datang riwayat mendahulukan mengangkat tangan daripada takbir. Ini semua dalam riwayat Muslim. Mengangkat tangan dulu, kemudian takbir. Wa'aksuhu, dan sebaliknya. Ketiga berarti. Mendahulukan takbir daripada mengangkat tangan. Ketiga, enam. Akhrajahuma Muslim, dikeluarkan keduanya oleh Imam Muslim. Cuman dalam mendahulukan mengangkat tangan di atas takbir ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, kita lihat riwayatnya. Ini mengangkat tangan ketika takbir. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك مالك ابن أنس الإمام إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب دار ابن شهاب سيف ابن شهاب الزهري namanya siapa? Muhammad bin Muslim. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. An Salim bin Abdullah dari Salim. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah Ibnu Umar. Cucunya Umar Ibnu Khattab. An Abihi dari bapaknya. Bapaknya Salim. Siapa tadi? Abdullah Ibnu Umar. Jadi sahabat hadisnya. Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kapan? Idza ftataha shalah, apabila beliau membuka salatnya. Berarti Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan dalam hadis ini akan disebutkan beberapa tempat mengangkat tangan. Nah, yang pertama di sini mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dinukilkan oleh Imam An-Nawawi ajma'u ala istihbabi. Para ulama sepakat tentang sunnahnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Di sana ada khilaf yang dinukil oleh Al-Abdari dari Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, tetapi penyelisihan Syiah tidak dianggap. Kalau orang Syiah tidak mengangkat tangan tadi. Nah, jadi Allahu Akbar langsung diam saja. Allahu Akbar, tapi tangannya tetap irsal. Tidak ada mengangkat tangan. Itu Syiah. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan sepakat para ulama tentang disunnahkannya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Adapun penyelisihan yang tadi Zaidiyah, Syiah tidak dianggap penyelisihannya. Nah. Jadi kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Jadi satu tempat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya sejajar dengan kedua pundak. Satu, mengangkat tangan. Yang kedua, wa idza kabbara liruku. Kedua beliau apabila beliau bertakbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku, ketiga apabila beliau bangkit mengangkat kepalanya dari ruku. Rafa'ahu ma kadzalika aidan, demikian pula beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi dalam hadis ini ada tiga tempat disebutkan mengangkat tangan. Ketika takbir ihram, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Dan di sana ada satu riwayat mengangkat tangan lagi ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud awal. Nah, Itu sunnah. Naam. Ini dalam hadis ini disebutkan sunnahnya mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga bangkit dari ruku. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca setelah bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika sujud. Ya. Enggak ada sunnahnya mengangkat tangan ketika mau sujud. Barakallahu fiik. Di tempat-tempat mengangkat tangan disebutkan dalam hadis ini berarti tiga tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku. Adapun cara mengangkatnya tadi, mengangkat tangannya bisa ketika takbir, bisa barakallahu fikum mendahulukan mengangkat tangan di atas takbir, bisa mendahulukan enam takbir kemudian mengangkat tangan. Nah, dan itu dikeluarkan semuanya oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan para ulama menyebutkan hikmah dari mengangkat tangan. Nah, di antara hikmahnya mengingatkan hati yang lalai. Nah, ada ketika seorang sholat kemudian mengangkat tangan, di antaranya menggugah dalam hati yang sedang lalai. Dan Imam Syafi'i rahimahullah kata Rabi', muridnya Imam Syafi'i, qultu li Syafi'i, saya bertanya kepada Imam Syafi'i, ma makna raf'ul yadain, apa maknanya mengangkat tangan ketika salat, apa maknanya? Qala, berkata Imam Syafi'i, ta'zimullah wa tiba'u sunnati nabiyyi, mengangkat tangan ketika takbir itu adalah mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Nah, mengikuti pengagungan kepada Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Ibnu Abdillah menukilkan dari Ibnu Abdullah bin Umar an-nanam qal raf'ul yadain min zinatis salah, mengangkat tangan termasuk perhiasan salat, keindahan salat. Nah, ini beberapa hikmah. Jadi cukup dengan perkataan Imam Syafi'i, makna mengangkat tangan ketika sholat adalah mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Cukup. Itu hikmah daripada mengangkat tangan. Walaupun di sana banyak tadi ada yang mengatakan perhiasan sholat, ada yang mengatakan untuk menggugah hati yang lalai, dan untuk agar sadar membangunkan seluruh badannya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga mengatakan raf'ul hijab, mengangkat hijab antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Banyak beberapa hikmah-hikmah disebutkan oleh para ulama. Yang cukup dengan kalim-kalam yang disyafi ketika ditanya oleh Rabi bin Sulaiman, apa makna mengangkat tangan dalam sholat? Beliau menjawab, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. والله تعالى لم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه